cinta perbedaannya. Hey, sayang, ning cinta cuma paralei juga akan sampai mati. Cuma lem soba di pasir putih ale bila cinta pun.